Mitra Bisnis, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Kiai Haji Maman Imanul Haq menilai, kasus kekerasan terhadap umat beragama bisa mendorong pemahaman baru bahwa di Indonesia lebih baik tidak beragama daripada beragama dengan resiko teraniaya. Menurutnya, cepat atau lambat, jika pemerintah dan aparat kepolisian tak segera menyelesaikan problem itu, akan muncul pemahaman baru di masyarakat. Hal itu dinilai bisa sekaligus menegaskan Pancasila tidak ada gunanya diamalkan jika pemerintah pun bersifat permisif atas kekerasan yang terjadi atas nama agama. Pernyataan itu menanggapi peristiwa penyerangan dengan tindak kekerasan kepada sekelompok umat Katolik oleh preman berjubah di daerah Mbesi, Yogyakarta, dan perusakan gereja Kristen Jawa di Yogyakarta yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini? Kita masalah kita ini kan mengenai hukum kita. Kalau kita nggak berani sendiri tegakkan hukum kita, dan ada keberanian untuk menindak semua yang berbuat salah itu, tentu saja orang berteriak. Tapi ini kan kenyataannya, dan you nggak pernah bisa menegakkan hukum di negara you sendiri, ya kan? Aparat kita semua nggak ada berani menegakkan hukum, apalagi kalau sudah rame-rame begitu, ya tidak bisa. Ini kan hak paling dasar dan konstitusi kita, yaitu mengenai soal human rights dan mengenai soal agama. Ini kan suatu hak yang ada di konstitusi kita. Dan sebabnya kita bersatu dan lain. Tapi kalau ini hukum nggak ditegakkan sesuai dengan permainannya yang ada, ya begini yang terjadi. Jadi kita mesti malu sebenarnya terhadap apa yang dilakukan di dalam negeri kita. Dan untuk itu kita harus menindak hukum. Itu harus ditindak. Tapi kan sekarang kita biarkan saja. Ya toh, dan kita kalau sudah hal-hal yang berhubungan dengan agama, ada apa-apa, yang mayoritas nanti ya kita pura-pura nggak tahu aja, atau diselesaikan cara dia hasilnya nggak selesai-selesai juga. Ini bikin rusak dan memalukan dan merugikan kita punya nama baik dan kredibilitas daripada pemerintah kita. Ini yang terjadi sekarang ini menurut saya. Ya, tapi kan kita sudah apa malunya sudah kurang kali, jadi membela diri juga menurut saya juga nggak bisa you bela lagi. Sebenarnya karena memang salah kita mau apa. Ya, tiap hari you lihat di televisi berkelahi aja sekarang secara horizontal kita semua. Sampai-sampai pemerintah pun tidak dianggap. Rumah polisi, bupati pun bisa dibakar sekarang ini. Orang semua berkelahi. Nggak ada yang ditakutin lagi, nggak ada dibawa lagi kan. Semuanya aparat daripada penegakan hukum kita dan lain-lain. Ini karena memang mereka juga tidak bekerja secara benar. Tidak membela rakyatnya, tidak membela mayoritasnya. Cuma membela kekuasaan atau cuma membela daripada yang nak kasih uang. Itu yang nggak benar menurut saya. Ada takut kalau ada apa-apa, kalau demo orang banyak, dia takut. Sedangkan ini semua ditegakkan hukum, jangan terlibat dalam soal-soal perbedaan agama dan lain-lain, itu hak asasi tiap-tiap orang kok. Itu yang you harus tegakkan hukum saja, kalau dia langgar hukum, you tindak. Kalau you dia nak melanggar hukum, ya sudah. Tapi kan ini yang harus you lakukan, tapi hukumnya juga putuskan A, you nak berani melaksanakan putusan A itu misalnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.